Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir Allahumma inni asbahtu. Kalau dibaca sore hari, amsaitu ushiduka. Wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi mempersaksikanmu dan mempersaksikan malaikat para pemegang arsy, wa malaikataka dan para malaikatmu. Yang tadi malaikat secara khusus, kalau yang ini para malaikat secara umum. Wa jami'a khalqik dan seluruh makhlukmu. Apa yang dipersaksikan? Annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Wahdaka la syarika lak, engkau semata, engkau saja. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih aw yumsi arba'a marrat a'taqahu Allahu minan nar. Barang siapa yang membacanya di pagi hari atau di sore hari 4 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari api neraka. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian kita sarah satu persatu dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam zikir. Allahumma, ya Allah, inni asbahtu, sesungguhnya aku di waktu pagi, ushiduka wa ushidu hamalata arshik. Aku mempersaksikanmu dan mempersaksikan malaikat yang memegang arsh. Aidakhaltu fis sabah, yaitu aku masuk di waktu pagi, wa ana ushiduka wa ushidu hamalata arshik, dan keadaanku ini mempersaksikanmu dan mempersaksikan malaikat yang memegang arsy. Siapa? Hamalatu arsyik itu wahum malaikah al-muqarrabun. Mereka itu adalah malaikat yang didekatkan. Hamalatul arsy al-arba', yaitu malaikat pemegang arsy yang empat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy." Yaitu mereka, yaitu malaikat yang memegang 'arsy, wa man haulahu, dan yang sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka semua memuji Allah, memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman. Sebutkan dalam surah Al-Ghafir atau surah Ghafir ayat 9. Kemudian fa'idha kana yaumul qiyamah kanu samaniyah. Dan apabila nanti di yaumul qiyamah itu mereka jumlahnya ada 8. Seperti disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Haq ayat 17, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Wa yahmilu, dan yang membawa menopang 'arsya rabbika 'arsy rabbmu fawqahum, yang berada di atas mereka, yauma idzin, pada saat itu, yaitu pada hari yaumul apa, pada hari kiamat. Samaniyah, ada 8. Mereka yang disebut dengan hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy. Mereka khusus tugasnya ini adalah membawa arsy, menopang arsy. Dan arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, dan seluruh makhluk baik yang di langit dan di bumi, termasuk langit itu sendiri dan bumi itu sendiri, seluruhnya ada di bawah arsy. Kemudian wa malaikatahu, dan mempersaksikan para malaikatnya. Ini penyebutan para malaikat secara umum. Malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Dan malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Tidak seperti apa yang dianggap oleh sebagian orang, bahwasanya malaikat itu adalah ruh atau ajakan kepada kebaikan, itu malaikat. Begitu juga setan adalah ruh atau bisikan yang mengajak kepada kejelekan. Hakikat keduanya tidak ada. Kita katakan ini merupakan dusta terhadap agama, dusta terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan bahwasanya malaikat ini merupakan sosok yang nyata, hakiki, ada. Disebutkan di dalam hadis atau dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat malaikat, baik sifat fisik mereka atau sifat-sifat bukan fisik, ya, sifat-sifat yang bukan fisik, seperti taat kepada Allah, taat apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seterusnya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Hal ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu hakiki, bukan hanya sekedar nama atau majaz, tetapi nyata, hakiki. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin." Telah diciptakan malaikat itu dari cahaya. Hal ini menunjukkan nyata. Sebagaimana wa khuliqal jan min marijim min nar, dan dijadikan atau diciptakan jin itu dari api. wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Nabi Adam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Maksudnya sudah tahu kalau Adam ini sudah diketahui. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya malaikat ini adalah hakiki. Begitu juga menunjukkan bahwasanya malaikat ini hakiki. Bagaimana kejadian malaikat yang berada di neraka disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Dan yang kayu bakar ya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang di atasnya itu tegak malaikat yang keras dan bengis. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka ini tidak pernah berdurhaka kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fisik Jibril dari Abdullah bin Mas'ud, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril fi suratihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya, bentuk aslinya. Walahu sittu mi'at janahin. Dan Jibril ini memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayapnya ini itu bisa menutupi ufuk. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat Jibril. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Yang aku melihat dia, yaitu melihat Jibril munhabitan turun dari langit. Sa'dan menutupinya, sampai menutupi langit ketika turun. Ke bumi. Kemudian ternyata langitnya masih tertutup. Nidamu khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Besar fisiknya itu seperti antara langit dan bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak penjelasan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fisik atau sifat-sifat Jibril atau sifat-sifat malaikat, ya, sifat-sifat malaikat. Dan di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat-malaikat yang sering disebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan juga yang lainnya, Munkar, kemudian Nakir, dan juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis yaitu Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini artinya petir. Disebut malaikat ra'd atau malaikat petir. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahwasanya Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ra'du malakun minal malaikah muwakkalun bis-sahab." Ar-ra'du, ra'd ini yaitu petir yang diartikan petir. Malakun minal malaikah, dia adalah seorang malaikat dari malaikat Allah. Muwakkalun bis-sahab, yang dia diberi tugas untuk mengatur awan. Biyadihi, di tangannya mikhraqun. Yajzuru bihi sahab. Mikhraqun itu satu perkara yang bisa membakar. Yang itu bisa menggiring sahab, ya, yang bisa menggiring atau bisa di riwayat lain disebutkan adalah seperti cemeti atau pecut yang digunakan itu untuk menggiring sahab, menggiring awan. Wasautul ladzi yusmi'u minhu zajruhu as-sahaba idza zajarahu hatta yantahi ila haitsu amarahu. Dan suara itu, yaitu suara halilintar yang terdengar, ini merupakan perintahnya. Ya, ketika dia menggiring, ya, ketika dia menggiring sahab atau awan tersebut, sampai awan tersebut berjalan sesuai dengan perintahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang intinya bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang disebutkan nama-namanya, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang tidak disebutkan namanya, dan ini adalah yang paling banyak. Sebagaimana malaikat yang datang ke Sidratul Muntaha setiap harinya 70.000, yang 70.000 ini tidak kembali lagi. Setiap hari datang ke Lauhul Mahfud, ke Sidratul Muntaha 70.000, dan kemudian yang 70.000 ini setelah masuk keluar dan tidak masuk kembali. Dan ini terjadi pada setiap hari. Ini menunjukkan jumlah mereka yang luar biasa, yang banyak sekali. Nah, ini mereka tidak disebut nama-nama. Kemudian wajami'u khalqihi, wajami'a khalqihi, dan seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya, baik itu para malaikat dan juga manusia atau yang lainnya. Mempersaksikan apa? Mempersaksikan annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah. Makna Allah yaitu ma'lu, zat yang diibadahi. Makanya kalimat berikutnya, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Wahdaka la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, atau engkau sendiri atau engkau semata. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, sekali lagi bahwasanya kalimat ini sering kita ucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lak, atau na'am wahdaka la syarika lak. Dan kaum muslimin sering membacanya atau berzikir dengan zikir ini. Tetapi di sebagian mereka tidak memahami makna dari kalimat ini, dari kalimat yang mulia ini. Di lisannya mengucapkan la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. Tetapi dalam prakteknya dia masih berbuat syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah. masih ada di dalam hatinya harapan kepada selain Allah, rasa takut kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Dan ini perkara berat yang dia tinggalkan. Artinya perkara yang sangat berat kalau dia meninggalkannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang dia ucapkan ini tidaklah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sementara seorang yang bersaksi La ilaha illallah dituntut bukan hanya sekedar di lisannya saja, tetapi dia mengucapkan hal tersebut berdasarkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kemudian wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambamu dan rasulmu. Ini adalah penting, mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya seorang hamba itu adalah seorang makhluk yang tentunya makhluk ini tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki keberhakan untuk diibadahi. Diminta berdoa kepadanya. Ini penting. Makanya ketika kita di dalam sholat, ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, hambanya. Ini merupakan kalimat yang sangat penting untuk dipahami. Kalimat abduhu ini menunjukkan bahwasanya beliau ini tidak berhak mendapatkan peribadatan dari umatnya. Apakah ada orang yang menyembah Rasulullah, menyembah Nabi? Kita katakan bahwasanya ibadah, beribadah, menyembah itu bukan terbatas sholat saja, sujud saja. Mungkin kita tidak akan dapatkan seorang muslim sujud kepada manusia kecuali kalau dia sudah keluar dari Islam. Tetapi yang dimaksud ibadah ini adalah ibadah dengan makna yang luas. Bukan hanya ibadah fisik, badan seperti ruku, sujud, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ini merupakan ibadah hati, seperti tawakal, rasa takut, khauf, rasa harapan, ya. Dan juga ibadah-ibadah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti doa. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka berdoa meminta kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita, dengan alasan beliau adalah seorang Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Maka kita katakan di sini bahwasanya kita harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya. Tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki keberhakan untuk diibadahi. Makna abduka, makna hamba-Nya atau hambamu, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita, seperti manusia biasa. Akan tetapi beliau mendapatkan kemuliaan dari sisi mana? Wa rasuluk, dan rasulmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepadanya sehingga memiliki kedudukan tinggi di antara manusia yang lainnya. Maka para ulama menjelaskan kalimat abduka fala yu'bad, kalimat hambamu atau Abdullah hamba Allah, fala yu'bad, maka tidak boleh diibadahi karena dia seorang hamba. Kemudian kalimat wa rasuluk atau wa rasulullah, dan rasul Allah, utusan Allah, fala yu'sa, maka tidak boleh dimaksiati atau didurhakai. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.